Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Ayuhal ikhwah wal akhawat rahimanallahu jami'an. Pada seri yang ke-6 ini kita akan berbicara tentang beriman kepada para malaikat yang mulia secara umum. Poin yang ke-4 dalam bab kedua adalah beriman kepada malaikat yang mulia secara umum. Artinya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki makhluk, menciptakan makhluk yang namanya malaikat. Dan malaikat itu memiliki sifat-sifat yang Allah jelaskan dalam Al-Qur'an atau dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sunnah, dalam hadis. Yang wajib kita imani adalah pertama secara global dulu bahwasanya ada makhluk Allah yang namanya malaikat. Kemudian setelah kita mengimani keberadaan makhluk Allah yang gaib yang namanya malaikat ini, maka semua sifat-sifat malaikat, nama-nama malaikat, tugas-tugas malaikat yang kita ketahui, tiap kali kita mendapatkan informasi baru, mendapatkan pengetahuan baru tentang malaikat yang berasal dari Allah maupun dari Rasulnya SAW, maka kita akan menetapkan itu semua. Setelah kita mengakui adanya malaikat secara umum tadi, maka kita akan katakan misalnya malaikat ini sebagaimana yang Allah katakan bal ibadun mukramun, akan tapi mereka adalah hamba Allah yang dimuliakan. Berarti malaikat itu sifatnya mulia, satu. Kemudian ada hal-hal yang sifatnya detail lainnya. Contohnya mereka ini diciptakan oleh Allah memiliki sayap. Di surat Fatir ayat yang pertama Allah berfirman Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan. Allah sebutkan bahwasanya Allah menciptakan para malaikat tadi sebagai utusan-utusan Allah. Rusulan, jamak dari rasul, berarti malaikat itu sifatnya adalah utusan Allah. Rusulan uli ajnihatin, mereka memiliki sayap-sayap. Berapa sayapnya? Matna wa thulatha wa ruba', ada yang sepasang dua sayap, ada yang tiga, ada yang empat. Yazidu fil khalqi ma yasha, Allah bebas menambahkan jumlah sayapnya pada makhluk ciptaannya. Bahkan ada malaikat yang namanya Jibril yang oleh Rasulullah SAW ketika dilihat dalam rupa aslinya sebagaimana Allah ciptakan Jibril, lahu situ mi'ati janah, dia memiliki 600 sayap yang masing-masing sayapnya itu besarnya memenuhi ufuk. Jadi ini adalah sifat-sifat malaikat yang nyampe kepada kita secara lebih terperinci dan kita harus mengimani. Di antaranya adalah nama-nama malaikat juga, ada yang namanya Jibril, ada Mikail, ada Israfil, ada Munkar, ada Nakir, ada Malik, ada Zabaniyah, baik dalam Al-Quran maupun dalam Sunnah ya. Ada juga yang disebutkan tugas-tugasnya, ada yang menurunkan wahyu, ada yang mencabut nyawa alias yang dijuluki sebagai malakul maut, ada yang ditugaskan untuk menurunkan hujan, menggerakkan awan, menjaga neraka, menyiksa dalam neraka, dan lain sebagainya. Ada yang berkeliling-keliling menyampaikan salawat dan salam umat Islam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang menghadiri majelis-majelis ilmu, ada yang mencatat amal perbuatan manusia, dan lain sebagainya. Setiap kali kita mendapatkan informasi yang detail tentang malaikat, maka kita imani nama-nama mereka dan maupun sifat-sifat mereka sesuai dengan tingkat pemahaman masing-masing. Poin yang kelima adalah beriman kepada semua kitab yang diwahyukan, dan bahwasanya Al-Qur'anul Karim adalah yang terbaik di antara kitab-kitab itu, dan juga bahwasanya Al-Qur'an telah menasakh, mengamandemen kitab-kitab yang ada sebelumnya. Artinya Allah pernah menurunkan sejumlah kitab suci. Di antara nama dari kitab suci yang Allah turunkan tadi adalah ada yang namanya Zabur, ada yang namanya Taurat, ada yang namanya Injil, ada juga yang namanya Al-Qur'an, dan ada juga yang dikenal dengan istilah suhuf, suhuf Ibrahim dan suhuf Musa. Apa yang dimaksud dengan Allah menurunkan kitab? Jangan difahami bahwasanya ada sebuah buku yang turun dari langit, bukan seperti itu. karena tidak ada yang turun berupa sesuatu yang telah dijilid menjadi satu seperti kitab, seperti buku, bukan seperti itu ya. Dinamakan kitabullah, Allah menurunkan kitab, artinya sebelum Allah wahyukan itu kepada nabinya melalui malaikat Jibril, Allah telah mencatatnya dalam Al-Lauhul Mahfudz. Kitab secara bahasa artinya sesuatu yang tertulis, artinya Allah menurunkan kalimat-kalimat yang sebelumnya tertulis di Lauhul Mahfudz. Makanya dia dibilang sebagai kitab, bukan berarti turunnya berupa kitab, berupa buku, bukan seperti itu. Nah, salah satu yang Allah turunkan adalah Al-Quranul Karim, karena Al-Quran juga sudah dicatat di Lauhul Mahfudz sebelum dia diwahyukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Al-Quran ini diturunkan, maka dia telah mengamandemen. Otomatis dengan turunnya Al-Quran, masa berlaku ajaran yang terkandung dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran berakhir. Tidak boleh lagi diamalkan. Hanya Al-Quran yang boleh diamalkan. Ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari mengimani Al-Quran dan mengimani kitab-kitab yang lain. Kitab-kitab itu tidak dijaga keotentikannya oleh Allah, kecuali Al-Quran. Kita juga harus meyakini bahwa setiap kitab yang pernah turun sebelum Al-Quran itu tidak terbebas dari distorsi, tidak bersih dari kejahatan tangan manusia. Ada yang menambah-nambahkan, ada yang mengurang-urangi, ada yang mengganti, ada yang menyimpangkan maknanya, dan berbagai macam bentuk-bentuk distorsi lainnya. Hanya Al-Quranul Karim saja yang dijaga keotentikannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Ini adalah sesuatu yang harus kita yakini terkait kitab-kitab terdahulu dan terkait Al-Quran. Meyakini bahwa penyimpangan telah terjadi terhadap kitab-kitab sebelum Al-Quran. Oleh karena itu, wajib untuk mengikuti Al-Quran dan tidak mengikuti kitab-kitab lainnya. Ini adalah kewajiban yang sifatnya tidak ada toleransi sedikit pun bagi siapapun yang hidup setelah diutusnya Rasulullah dan diturunkannya Al-Quran. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tatkala beliau melihat Umar menyembunyikan secarik dari kitab Taurat karena penasaran dengan ajarannya, Rasulullah mengatakan, "Amutahawwikun anta ya ibn al-Khattab?" Bagaimana kamu ini, wahai Umar al-Khattab? Kamu masih ragu dengan kebenaran Al-Quran? Wallahi, demi Allah, lau kana Musa bin Imran hayyan baina adhurikum, ma wasi'ahu illa tiba'i. Jangankan kitab Tauratnya yang telah mengalami penyimpangan, andai nabinya saja yang diberi kitab Taurat, yakni Nabi Musa, itu sekarang ini masih hidup, ada di tengah-tengah kalian, ma wasi'ahu, maka dia tidak punya opsi lain, tidak punya pilihan lain untuk selamat kecuali dia harus mengikutiku, mengikuti ajaranku, mengikuti Al-Quran. Jadi tidak ada seorang pun yang boleh mengamalkan ajaran kitab suci manapun setelah turunnya Al-Quran. Siapa saja yang mengamalkan selain Al-Quran, maka dia akan celaka, tidak akan selamat. Ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari mengimani Al-Quran. Poin yang keenam, ayuhal ikhwah rahimanallahu jami'an, adalah bahwa beriman kepada seluruh Nabi Allah dan Rasulnya salawatullah wassalamuhu alaihim. Kita mengimani bahwasanya Allah menurunkan Nabi-Nabi secara global, secara umum. Allah mengutus para Nabi dan para Rasul secara umum. Dan yang terakhir adalah Rasulullah sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita imani secara personal. Ada yang namanya Ibrahim, Musa, Isa, Yunus, Yusuf, Hud, Saleh, Shu'aib, Ya'qub, Ishaq, dan lain-lain. Yang kita ketahui namanya, atau Allah sebutkan nama mereka, kita imani secara personal, secara individual. Yang tidak disebutkan, ya kita imani secara umum. Siapakah para Nabi dan para Rasul itu? Kita harus yakin bahwasanya mereka adalah manusia terbaik yang pernah hidup di muka bumi, manusia-manusia pilihan. Kalau ada yang menganggap bahwa selain Nabi ada yang lebih baik daripada Nabi, maka dia telah kafir. Kalau ada yang menganggap bahwa ada manusia yang lebih baik dari para Nabi dan para Rasul, padahal dia bukan Nabi, bukan Rasul, berarti dia telah kafir. Kita juga wajib beriman kepada siapapun yang disebutkan namanya sebagai Nabi atau sebagai Rasul berdasarkan dalil yang sahih. Kita mengimani para Nabi tadi semuanya. Tidak boleh ada yang sebagiannya kita tolak. Misal ada orang yang mengatakan, saya percaya dengan semua Nabi kecuali Nabi yang namanya Harun. Saya tidak percaya. Kalau ada yang mengatakan seperti itu, maka dia kafir. Dia keluar dari Islam. Ya, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulih. Rasulullah SAW beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepadanya. Demikian juga orang-orang beriman, beriman kepada Allah dan beriman kepada apa yang diturunkan. Kulun, masing-masing Rasulullah maupun orang yang beriman mengatakan, kami beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, dan beriman kepada nabi-nabinya, rasul-rasulnya. Kami tidak beda-bedakan antara satu nabi dengan nabi yang lain. Semuanya adalah nabi. Semuanya wajib diimani. Kalau tidak seperti itu, berarti dia tidak beriman. Jadi beriman kepada seluruhnya secara umum. Dan beriman bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yang terbaik dari para nabi itu dan yang paling akhir yang Allah utus kepada seluruh umat manusia. Ini juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari mengimani nabi-nabi dan rasul-rasul. Yang ketujuh, beriman kepada terputusnya wahyu setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang meyakini wahyu masih jalan terus, masih turun terus, kafirlah dia. Dan meyakini bahwasanya beliau adalah penutup para nabi dan rasul. Tidak boleh ada lagi yang mengaku-ngaku sebagai nabi dan mengaku-ngaku sebagai rasul. Kalau ada yang mengaku sebagai rasul setelah Rasulullah, mengaku sebagai nabi setelah Rasulullah, maka kita harus yakini dia adalah batil. Kalau ada yang membenarkan dia, maka murtad, berarti dia keluar dari Islam. Ya, kalau ada yang meyakini selain apa yang telah dijelaskan tadi, meyakini ada nabi setelah Rasulullah, meyakini ada wahyu yang turun setelah Rasulullah, atau tidak mau mengimani semua nabi dan rasul, ya, ada satu yang tidak diimani, atau menganggap bahwasanya ada manusia yang lebih baik dari nabi dan dari rasul padahal bukan nabi, atau mengimani bahwa Rasulullah itu bukan nabi yang terbaik, Nabi Musa lebih baik daripada Rasulullah atau Ibrahim lebih baik daripada Rasulullah, maka ini semua adalah keyakinan-keyakinan yang menjadikan pelakunya keluar dari Islam alias kafir wal'iyadzu billah. Insyaallah kita akan lanjutkan dalam seri berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.